Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hanamidin azzakumullah telah dijelaskan tadi hak-hak ulama sekaligus itu merupakan kewajiban kita kaum muslimin terhadap ulamanya. Yang pertama ialah menjadikan para ulama sebagai marja'iyah, tempat rujukan, terutama ketika terjadi nawazil, fitnah-fitnah dan semisalnya. Yang berikutnya ialah menetapi para ulama tadi, mengambil ilmu dari mereka, arahan-arahan dari mereka, nasihat-nasihat mereka, bimbingan-bimbingan fatwa mereka, mengitari mereka. Dan disebutkan tadi barakallahu fikum bahwasanya keberkahan itu pada apa yang disebutkan tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum, barokah bersama dengan para ulama kibar kalian. Dengan menetapi para ulama, dengan kembali kepada para ulama, akan tercapai yang namanya al barakah dari Allah Azza wa Jal. Dijelaskan tadi poin-poin penting terkait dengan masalah kembali kepada para ulama. Ulama sunnah, bukan ulama dhalalah. Ulama kibar, bukan ulama sigar. Ulama ul-kibar yang berkompeten dalam bidangnya, bukan semata-mata ulama kibar. Yang membedakan antara al-sunnah wal-jamaah salafiyin dengan ashabul fitan, ashabul syubuhat, orang-orang yang menyimpang, yang punya benih-benih penyimpangan padanya. Tayyib, pada kesempatan siang hari ini kita akan menyebutkan mara bahaya, dampak-dampak negatif ketika ulama kibar diabaikan. Ketika umat Islam tidak kembali pada ulama kibarnya. Ketika arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat, fatwa-fatwa ulama kibar dengan dasar ilmu diabaikan. Maka di sana akan muncul beberapa adrar. Kemadaratan-kemadaratan, mafsadah-mafsadah. Di antaranya adalah yang pertama, ini saya sebutkan atau saya nukilkan dari kitab Makanatul Ulama, Makanatul Ilmi wal Ulama, Makanatul Ilmi wal Ulama, risalah Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala warah. Yang pertama ialah, ini enggak tertib, saya ambilkan yang poin-poin pentingnya. Ialah wuqu'un nasi fi dhalal wal khuruj an siratil hidayah wa sabilir rasyad. Ketika nasihat para ulama kibar diabaikan, maka akibatnya nanti kaum muslimin secara umum akan terjatuh di dalam kesesatan. Mereka akan keluar dari jalur hidayah, keluar dari siratal mustaqim, jalan yang terbimbing. Sebab kalau bimbingan ulama-nya diabaikan, maka yang terjadi mereka akan mencari bimbingan-bimbingan yang lain selain dari para ulama. Selain para ulama adalah para juhal, orang-orang yang jahil, atau dari kalangan munharifin, orang-orang yang menyimpang. maka bukan al-haq yang mereka capai, tapi dolalah, sesatan. Bukan petunjuk yang mereka dapatkan, tapi ghiwayah, penyimpangan yang dia raih. Salah jalur. Fallahul musta'an. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabutan. Allah cabut dari hamba-hambanya, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama hingga ketika tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, maka orang-orang akan mengambil tokoh-tokoh yang jahil. Mereka ditanya tentang sesuatu, berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Adahu syahid. Ini sebagai syahidnya pada kata yang terakhir. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya, berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Ketika bimbingan ulama diabaikan, nasihatnya para ulama diabaikan, padahal disitulah al-haq, disitulah al-hidayah. Dikarenakan Islam memerintahkan umatnya untuk kembali pada para ulamanya, pada bimbingan mereka, diabaikan, ditinggalkan. Maka yang terjadi sebaliknya, akan mencari bimbingan dari orang-orang yang jahil, atau mengambil bimbingan dari orang-orang yang majhul, yang tidak jelas, atau mencari bimbingan dari orang-orang yang munharif, bahkan yang menyimpang, maka akibatnya adalah sesat dan menyesatkan. Bimbingan-bimbingan para juhala menyesatkan dengan riwayat ini. Apalagi bimbingan-bimbingan para munharifin, bimbingan-bimbingan orang-orang yang menyimpang, jelas sama menyimpang lagi. Orang yang menyimpang, bimbingannya pun juga akan menyimpang. Na'udzubillah. Makanya sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau arahan-arahan, nasihat-nasihat para ulama'nya, para ulama kibar diabaikan, ini yang akan terjadi nanti. Dhalalat wa idlalat. Kesesatan dan penyesatan. Dhallu fa'adhallu. Allahul musta'an. Nama ikhwan. Dan kondisi umat nanti akan menjadi gak terarah, ngawur, takhabut. Asy-Syaikh Al-Allama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Mujib pernah menyatakan, innan nasa mundhu an taraqur ruju' ila al-ulama takhabbatu. Sesungguhnya umat manusia ini semenjak mereka meninggalkan kembali kepada para ulamanya, takhabbatu, mereka akan ngawur tindakannya. Tidak jelas, tidak terarah. Kenapa? Kehilangan bimbingan, kehilangan pegangan, kehilangan marja'iyah. Bukan kehilangan, mengabaikan marja'iyah tadi, enggak mengindahkan marja'iyah tadi, mencari rujukan yang lain, pasti menyimpang. Maka akan semrawut, akan semakin rusak kondisi, akan semakin parah keadaannya. Akan muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan, dan penyesatan-penyesatan. Dallu fa'adallu. Fallahul musta'an. Mengerikan ya ikhwan. Yang kedua. Di antara dampak negatif mengabaikan arahan-arahan dan nasihatnya para ulama kibar ialah muwafaqatu ahlil bid'i wal ahwa wa musyabahatuhum Wadhalika anna min sunani ahli al-bid'i wal ahwa intiqasul ulama. Yang kedua adalah tindakan tersebut mengabaikan nasihatnya para ulama, itu tindakan menyerupai tasyabbuh dengan ahlul bid'ah, menyerupai tindakannya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sebab ciri khas, ya, kaidah yang berlaku pada mereka ahlul bid'ah, mereka melecehkan para ulama, mereka merendahkan para ulama, mereka menjauhi para ulama. Maka ketika umat Islam atau seseorang itu mengindahkan para ulama'nya, tidak perhatian dengan mengabaikan barakallahu fikum nasihat para ulama kibarnya, maka dia mencontoh tindakannya ahlul bid'ah dalam bab ini. Masih ucapan Syekh Bazmul, ikhwan. Wanzur ma syi'ta minal firaqi wal jama'atil mukhalifah li hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walima kana alaihi sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tajidu hadza fihim. Kamu lihat, kamu perhatikan yang kamu inginkan, yang kamu mau dari kelompok-kelompok yang sesat, dari jamaah-jamaah yang menyelisihi bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih bimbingan para sahabat, kamu pasti akan mendapati prinsip ini ada pada mereka. Mengabaikan para ulama, dan mengindahkan para ulama, melecehkan para ulama, menghinakan para ulama, menjauh dari para ulama. Ini perkara yang wadih. Abu Hatim Ar-Razi menyatakan min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Itu jelas. Di antara ciri-cirinya ashabul bid'ah, mereka mencaci maki, menikah, mencela ahlul athar, para ulama ahli hadis. Syiah masyhur, Khawarij masyhur, Mu'tazilah masyhur, Sufiyah masyhur. Kata beliau, masih ucap masih bersimul. Beliau mengatakan wa hakadza la tajidu firqatan wala jama'atan wala ta'ifatan tukhalifu as-siratal mustaqim wa takhruju an sabilil mu'minin illa wa hiya tatakallamu fil ulama wa tad'anu fihim wa tad'u min sya'nihim wa tudayyi'u haqqahum wa tattakhidhu ru'usan juhala. Begitulah kata beliau. Masih ucapannya Syekh Muhammad Basmul. Tidaklah kamu dapati satu firqah pun, satu jamaah pun, satu kelompok pun yang menyelisihi siratal mustaqim, yang keluar dari sabilul mu'minin, jalannya orang-orang mu'min yang benar, melainkan dia pasti akan membicarakan kehormatan para ulama. Dia pasti akan menikam para ulama, menjatuhkan martabatnya para ulama, menyia-nyiakan haknya para ulama, dan akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai pimpinan mereka, sebagai pegangan mereka. Na'udzubillah. Itu otomatis. Allahul musta'an. Ini semuanya serba mengerikan. Ketika hakul ulama diabaikan, ketika nasihatnya para ulama diabaikan, ketika arahan-arahan para ulama diabaikan, dan ini menimpa individu, masing-masing orang yang tidak mengindahkan ulamanya, dan juga menimpa kelompok, juga bahkan juga menimpa sebuah masyarakat, bahkan menimpa bangsa dan negara ketika tidak mengindahkan para ulamanya, mengabaikan para ulamanya. Tidak menerima bimbingan-bimbingan para ulamanya. Allahul musta'an. Yang ketiga, ialah hululul dhulli wal hawan ala al-ummah. Akan terjadi kerendahan, kehinaan pada umat ini. Akan terjadi kerendahan dan kehinaan pada umat ini. Beliau membawakan hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, dan sahih bi majmu' turuqihi, disahihkan sama Syekh Al-Albani dalam Shahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa khattum adnabal baqar wa radaitum bil zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Yang artinya, apabila kalian jual beli dengan sistem inah riba, kamu telah mengambil ekor-ekor sapi riba dengan peternakan cocok tanam, dan kamu meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan timpakan kuasakan kepada kamu kerendahan. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Umat ini akan rendah, akan hina ketika mereka jatuh dalam keharaman-keharaman, dalam riba, cinta dunia, tidak mau berjuang membela agama. Dan kunci untuk mendapatkan kejayaan kembali kepada kembali pada agama mereka. Syahidnya masih ucapan Syekh Bazmul. Katanya Syekh Bazmul rahimahullah, wala tariqa linnasi ila ruju'i ila dini illa bil ulama. Tidak ada jalan, tidak ada jalur bagi umat manusia untuk bisa kembali kepada agamanya melainkan dari jalurnya para ulama. Ulama yang menjelaskan. Fa idza adha'u haqqal ulama wa ma'atu ya'rifunahum wa zahadu fihim wa attakhadhu ru'usan juhala kaifa yarji'una ila din. Ya, kalau umat manusianya, kaum musliminnya menyia-nyiakan haknya para ulama, hampir tidak mengenali para ulamanya, merendahkan para ulamanya, lalu mengambil tokoh-tokoh yang jahil, bagaimana mungkin mereka bisa kembali pada agama yang benar? Fa idza usqital ulama wa tukhidhan nasu ru'usan juha wa takhadhan nasu ru'usan juhala man ya'udu bin nasi ila dirihim. Kalau ulama diabaikan, ulama dijatuhkan kehormatannya, dan orang-orang mengambil tokoh-tokoh yang jahil, lalu siapa? Siapa yang mengembalikan umat manusia kepada agama mereka? Kaifa yakhrujuna min halil dhulli wal hawan bidun ulama? Bagaimana mungkin mereka akan keluar dari kehinaannya, dari keterpurukannya dengan tanpa bimbingan para ulama? Tidak bisa. Itu jalurnya para ulama. Harus melalui para ulama. Karena ulama lah yang mengerti agama, yang memahami agama, yang menerangkan umat tentang perkara agamanya. Kalau ulamanya kemudian ditiadakan, diabaikan, arahannya diabaikan, nasihatnya enggak diperhatikan, maka bagaimana mungkin mereka bisa lepas dari kehinaan? Maka mengabaikan para ulama, barakallahu fikum, akan membuat umat manusia ini jatuh dalam berbagai macam kerendahan, kehinaan, keterpurukan pada agama mereka, pada dunia mereka, dan aspek kehidupan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Fallahul musta'an. Semuanya mengerikan, ikhwan. Yang keempat ialah ghiyabul marja'iyah. Yang ini saya ambilkan dari risalah beliau Muamalatul Ulama, masih risalahnya Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Baz-Zubul. Ghiyabul ulama. Ketika nasihat ulama diabaikan, ketika umat kaum muslimin mengabaikan ulamanya, maka hilanglah marja'iyatul ummah. Ghiyabul marja'iyah. Maka umat tidak punya lagi tempat rujukan. Tidak punya marja'iyah. Dan ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan, ikhwan. Fallahul musta'an. Dikatakan sama beliau, wa dzalika anna dhaya'a haqqil ulama yaj'alul awam la ya'rifuna qadra ahlil ilm wa la yahfaduna makanatahum fataghibu syamsul marja'iyyah 'an hayatihim fayatakhabbatun fi dhalamil jahli wa yakhthal nizamul hayah. Sebab menyia-nyiakan haknya ulama menjadikan orang-orang awam tidak mengerti kadar ulamanya, tidak bisa menjaga kehormatan dan kedudukan para ulamanya. Akibatnya akan hilang mentari marja'iyah. Akan hilang mentari marja'iyah, tempat rujukan umat dari kehidupan mereka. Maka akhirnya umat nanti akan bertindak ngawur dalam kegelapan kejahilan dikarenakan tanpa ulamanya. Maka akan rusak aturan-aturan kehidupan. Yakhtal nizamul hayat. Aturan hidup, kehidupan akan hancur. Fa innal ulama'ahum alladhina yusawwisuna atau yasusuna al-ibad wal bilad wal mamalik. Famautuhum haqiqatan aw hukman fasadun linizamil alam. Fama ya'udu linnasi marji' yarji'una ilaihi inda nuzulun nawazil wa huduthil hawadith. Fayaqa'una fi harajin wa maraj illa ayyasha Allah. Kata beliau, sesungguhnya para ulama lah. Para ulama lah sesungguhnya orang-orang yang mengatur, yang mensiasati hamba, umat manusia, negara. Itu para ulama yang mengatur, yang mensiasati dengan ilmu mereka, dengan bimbingan-bimbingan mereka. Maka kematian para ulama secara hakiki, enggak ada para ulama. Atau dimatikannya para ulama, enggak diabaikan, enggak diperhatikan, dijatuhkan dan segala macamnya, itu berarti kerusakan aturan alam raya ini. Maka umat manusia tidak punya lagi tempat rujukan ketika terjadi yang namanya peristiwa besar. Enggak punya rujukan ketika terjadi yang namanya fitnah-fitnah tengah-tengah mereka. Maka mereka akan terjatuh dalam kondisi yang gak jelas. Huru, hara, centang, perenang, kacau, balau. Kecuali Allah menghendaki lain. Sangat membahayakan ya. Maka semua kerusakan masuk, semua penyimpangan masuk. Dai-dai penyesat umat dengan leluasa memporak-porandakan akidah umat. Dolalat, unhirafat, bal wal kufriyat, wasyirkiyat. Dengan mudah di tengah-tengah umat merajalela. Kenapa? Dikarenakan tempat rujukannya yang membimbing mereka diabaikan. Mengerikan ya kawan. Sangat mengerikan semuanya, sangat mengerikan. Wallahul musta'an. Nah, al-muhim khana fitna azakumullah. Mengabaikan nasihatnya para ulama menghantarkan kepada kehancuran dunia, kehancuran agama, kehancuran bahkan bangsa dan negara para kalau sehingga yang dianjurkan ialah sekali lagi kembali pada para ulama kita, menetapi para ulama kibar kita dengan ketentuan yang disebutkan di atas, maka akan muncul keberkahan-keberkahan yang dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum. Dan kita bisa menyebut poin-poin barokah. Ya, poin-poin keberkahan-keberkahan yang bisa kita ambil dengan adanya para ulama kibar, dengan kita kembali pada ulama kibar, dengan kita mengambil arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihatnya para ulama kibar. Al-barakah ma'ahum. Sisi barokahnya banyak. Yang pertama yang bisa kita sebutkan di sini, ikhwan, keberkahan bersama dengan ulama kibar ialah husul al-khairil ilahi wa thubutuhu wa istimraruhu fid dunya wal akhirah. Akan tercapai kebaikan-kebaikan ilahi, kebaikan-kebaikan dari Allah. Akan langgeng kebaikan tadi, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu diambil dari kata-kata al-barokah. Al-barokatu ma'agabirikum. Kata-kata barokah, yang namanya barokah ialah thubutu al-khairil ilahi fi syai'. Tetapnya, selalu adanya kebaikan-kebaikan Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Dikatakan syai'un mubarak. Perkara ini barokah. Yakni selalu ada kebaikan-kebaikan yang muncul daripadanya. Dari Allah Azza wa Jalla. Membawa barokah. Membawa keberkahan. Ini kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. kebaikan yang selalu ada, yang langgeng, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka ketika Rasul mengatakan al-barokatu ma'a akabirukum, barokah bersama dengan ulama kibar kalian, itu barokah dunia, barokah agama, barokah akhirat. Dan yang namanya barokah, kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla akan ada pada umat ini. Barakallahu fiik. Ini ditekankan dengan atsar Ibnu Mas'ud, la yazalun nasu bi khairin. Umat manusia akan senantiasa baik selama mereka mengambil ilmu dari ulama kibar mereka. Keberkahan ya ikhwan. Barokah dunia, barokah akhirat. Barokah individu, barokah masyarakat, barokah rakyat, barokah bangsa dan negaranya dengan bersama dengan para ulama kibar. Barokah bersama dengan mereka. Menetapi para ulama akan muncul keberkahan di situ para ulama. Yang kedua, sisi barokahnya ikhwan. Ialah wujuduhum hayatun lil ummah. Keberadaan para ulama kibar itu kehidupan bagi umat ini. Kehidupan bagi umat ini. Umat ini akan hidup dengan tenang, dengan damai, dengan tentram dengan adanya para ulama. Itu semata-mata wujudnya ulama. Bagaimana kiranya ketika semua kaum muslimin terbimbing dengan bimbingan para ulamanya. Mereka berjalan beragama dengan bimbingan arahan-arahan para ulamanya. Bukan taklid, tapi ittiba dengan hujjah. Tentunya akan lebih terasa barokah kehidupan mereka. Hidup yang betul-betul hidup. Hidup yang tentram, yang damai, yang berbahagia. Bahagia hatinya, bahagia dunianya, bahagia agamanya, bahagia segala-galanya. Diriwayatkan dari Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, disebutkan dalam tarikh Dimashq. Katanya Abu Muslim Al-Khawlani, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama'. Idza badat linnasi ihtadaw biha wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Para ulama di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit. Kalau bintang-bintang muncul tampak kepada umat manusia, maka umat manusia bisa menjadikannya sebagai petunjuk arah. Tahu ini timur, barat, utara, selatan dengan bintang tadi. Tapi ketika bintangnya redup, samar, tidak kelihatan, tahayyaru, pada bingung semua, ini arahnya mana? Di zaman dahulu kala ya, pokoknya mereka biasa menggunakan petunjuk arah menggunakan apa ini? Bintang. Zaman sekarang ini pakai digital ketahuan. Ini pas zaman dahulu kala. Itulah para ulama. Adanya para ulama di tengah-tengah umat ini kayak bintang. Adanya para ulama bimbingan bagi umat. Umat akan terbimbing. Umat akan tepat langkah-langkahnya. Semua akan terbimbing dengan para ulama tadi. Tapi ketika ulamanya mati, wafat atau diwafatkan, dibikin mati, yakni diabaikan, enggak dipakai, maka tahayyal, mereka semuanya akan bingung. Akan bingung, enggak terbimbing para ulama. Allahul musta'an. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, disebutkan dalam Hilyatul Awliya Abu Nu'aym al-Isbahani, katanya Tsauri rahimahullah menggambarkan al-a'malu sayyi'ah da'un wal 'ulama'u dawa'u. Fa idza fasada al-'ulama faman yashfi ad-da'. Amal-amal kejelekan itu penyakit. Amalan-amalan kejelekan itu penyakit. Obatnya adalah para ulama. Ya, amal-amal kejelekan itu penyakit. Obatnya siapa? Para ulama. Ulama yang mengobatinya. Ini penyakit ini obatnya demikian. Ini penyakit demikian, obatnya demikian. Para ulama yang memberikan resepnya. Nah, kalau ulamanya rusak, siapa yang mengobati penyakit tadi? Nah, kalau ulamanya, dokternya diabaikan, enggak diambil arahan-arahannya, nah, siapa yang buat penyakitnya? Tidak ada. Penyakitnya semakin kronis, semakin mengerikan, semakin bahaya, semakin fatal. Ujungnya kematian massal. Na'udzubillah. Sehingga adanya para ulama itu kehidupan bagi umat manusia ini. Apalagi dengan mengambil arahan-arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka, maka hidup akan semakin bahagia dengan adanya mereka. Ini barokahnya para ulama. Yang ketiga, wujudul ulama rahmatun bil ummah, rahmatun lil ummah. Adanya atau keberadaan para ulama itu rahmat bagi umat ini. Rahmat bagi umat ini. Semata-mata adanya ulama. Sekali lagi, semata-mata adanya ulama. Bagaimana kiranya ketika umat manusia ini terarah dengan para ulamanya, terbimbing dengan para ulamanya, diarahkan oleh para ulamanya dengan ilmu mereka, semakin bertambah rahmat tadi pada Allah. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah berkata, al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min abaihim wa ummahatihim. Katanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, para ulama itu lebih merahmati, lebih menyayangi umat Muhammad daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Bayangkan. Ulama itu lebih kasih sayang, lebih rahmah bagi umat ini daripada orang tua mereka masing-masing. Dikatakan kaifa dzalik? Kaifa dzalik? Bagaimana itu? Qala, berkata Yahya Ar-Razi, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya wal ulama yahfadunahum min naril akhirah. Sebab orang tua mereka masing-masing, bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, hanya menjaga mereka dari api dunia. Nah, diurusi, dirawat dan segala macam terkait dengan api dunia pada umumnya. Nah, bisa makan, bisa minum, jangan miskin, jangan kiri, jangan terkena marabahaya fisik dunia. Sementara para ulama menjaga umat ini dari api nerakanya akhirat. Dengan apa? Dengan bimbingan-bimbingan agamanya, dengan taujihad dininya, diarahkan akidah mereka, manhajiah mereka, akhlakiah mereka, adabnya mereka, ibadah mereka, selamat dari api neraka. Maka para ulama itu lebih arham, lebih rahmah bagi umat ini dibandingkan dengan orang tua masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, ini para ulama, sehingga barokah ketika bersama dengan para ulama, barokah ketika terbimbing dengan bimbingan para ulama, barokah ketika terus terarah dengan nasihat-nasihatnya para ulama, ulama kibar. Barokah dunia, barokah agama, barokah akhirat. Rahmah dunia, barakallahu fikum, dan juga rahmah di yaumul qiyamah nanti. Yang keempat, amnun minal fitani wal ibtida', akan tercapai rasa aman dari fitnah-fitnah dan kebid'ahan-kebid'ahan. Adanya para ulama, keamanan bagi umat dari semua penyimpangan dan fitnah. Karena ulama yang akan menjabarkan, akan menerangkan, akan membongkar semua fitnah-fitnah yang ada, penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada bagi umat. Awas ini fitnah, awas ini bid'ah dan segala macamnya. Ada ulama, umat akan aman insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Asy-Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam. Al-I'tisam juz yang kedua, halaman 290. Qala Asy-Syatibi rahimahullah, innahu qad taqaddam annal bid'a la taq'u min rasikhin fil ilmi wa innama taq'u mimman lam yablugh mablagh ahli syari'atil mutasarrifin fi adillatiha. Yang artinya sudah lewat penjelasan, kata beliau, yang namanya kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan tidak akan muncul, tidak akan terjadi dari seorang alim yang mapan keilmuannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin para ulama itu menyemburkan penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Tidak mungkin. Bid'ah itu tidak muncul dari para ulama yang rasikh, yang mapan keilmuannya. Tetapi yang namanya bid'ah itu muncul, terjadi dari orang-orang yang belum mencapai tingkatan ahlu syariah, tingkatan para ulama yang mengerti tentang dalil-dalil syariat tadi. Muncul dari orang-orang awam atau yang separuh-separuh, separuh alim, separuh jahil, yang belum matang keilmuannya. Dari mereka lah munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ulama tidak. Justru dengan ulama semua akan terbongkar dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Fallahul musta'an. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Miftah dari Sa'adah menyatakan, innar rasikha fil ilmi law waradat alaihi minasyubah bi'adadi amwajil bahr ma azalat yaqinahu wala qadahat fihi syakkan li'annahu qad rasakha fil ilmi fala tastafizzuhu syubuhat bal idza waradat alaihi raddaha harasul ilmi atau hirasul ilmi ila akhir kalamih. Kata beliau, ulama yang mapan, yang kokoh keilmuannya, walaupun datang kepada beliau syubhat, syubhat sebanyak ombak-ombak yang tinggi di lautan, tidak akan menghilangkan atau menghilangkan keyakinan dia, tidak akan menggoyahkan keyakinan dia, bahkan tidak akan memunculkan sedikit pun rasa bimbang dalam hatinya. Kenapa? Dikarenakan alim tadi telah mapan rasikh keilmuannya, tidak bakal goncang dengan syubhat. Bahkan ketika syubhat datang kepadanya, sang alim tadi akan membantahnya dengan penjagaan-penjagaan ilmu yang ada pada beliau. Itu para ulama. Barakallahu fikum. Maka dengan adanya ulama tadi, aman dari bid'ah insyaAllah. Bagi mereka yang kembali pada ulamanya, kembali kepada bimbingan ulamanya. Camkan baik-baik ucapan sebagian salaf berikut ini, seperti yang dinukil dari Ayyub As-Sakhthiyani rahimahullah, disebutkan dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah lalikai. Kata As-Sakhthiyani, inna min sa'adatil hadathi wal a'jami ayyuwaffiqahuma Allah ta'ala li'alimin min ahli sunnah. Kata beliau, termasuk kebahagiaan anak-anak yang masih muda dan termasuk kebahagiaan orang-orang ajam, non-Arab, yang kurang banyak mengerti masalah bahasa Arab, ialah Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada anak muda dan orang ajam tadi dengan seorang alim dari ulama sunnah. Artinya apa? Selamat insyaAllah. Dia masih muda belia, selamat insyaAllah. Ketika bersama dengan para ulama sunnah, yang orang-orang ajam-ajam, selamat insyaAllah. Ketika bersama dengan para ulama sunnah, aman dari fitnah insyaAllah. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu ketika muncul beragam fitnah. Ketika muncul fitnah khalqul Quran, fitnah besar di tengah-tengah umat Islam, keyakinan kufur, Al-Quran dikatakan sebagai makhluk. Ini kufur ya. Yang betul Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Antum tahu sejarahnya fitnah begitu besar tengah-tengah umat. Syahidnya adalah ketika itu dalam kondisi fitnah begitu dahsyat seperti itu, Abu Dawud As-Sistani yang punya kitab Sunan Abi Dawud dari Sijistan. Itu non Arab, orang Ajam. Di masa-masa itu beliau betul-betul menetapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lazama wa lazama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Menetapi dan mulazama terus dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dikarenakan Imam Ahmad ketika itu salah seorang ulama kita yang kokoh, yang tegar di masa fitnah. Terus dengan beliau, terus dipegangi, terus demikian. Sampai selesai fitnah dan Allah bukakan pintu kemenangan bagi Ahlus Sunnah. Selamat, Allah selamatkan Abu Dawud rahimahullah dengan usaha beliau, upaya beliau yang syar'i menetapi dan selalu berpegangan dengan alim sunnah pada masanya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Itu waqi' ya ikhwan. Wahakadha setiap zamannya, setiap masanya barakallahu fikum akan terus bermunculan para ulama sunnah yang kokoh di masa-masa fitnah. Ketika antum berkaki mereka, mulai sama dengan mereka, kembali pada bimbingan mereka, terus begitu. Insya Allah akan selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada. Antum jangan pedulikan orang-orang yang mengatakan itu lagi, alim itu lagi. Jangan pedulikan. Kalau sudah diakui oleh para ulama dunia, alim inilah yang betul-betul kokoh di ayamul fitan. Alim inilah yang dikatakan sebagai fuqaha'ul fitnah. Maka jangan pedulikan omongan orang lain. Pegangi beliau dengan sekuat tenaga, jangan lepas daripadanya. Tentunya dengan hujah-hujahnya akan selamat insya Allah dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Al-muhim amnun minal fitani wal ibtida'. Ini semuanya barokah dengan para ulama. Makna daripada al-barokatu ma'a akabirikum. Barokah bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, sehingga tetapi prinsip ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di masa kita ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kaum muslimin ulama kibar, ulama-ulama yang kibar dari ulama sunnah yang kokoh di atas prinsip-prinsip sunnah, yang kokoh di atas akidah-akidah sunnah, yang kokoh di masa-masa fitnah. Para ulama sunnah yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah, yang mengkaji fitnah, yang mengkajinya satu persatu, sedikit demi sedikit dengan detail, huruf per huruf, lafaz per lafaz. Para ulama yang memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan kepada kaum muslimin di masa-masa fitnah. Bersyukur masih ada mereka. Dan tugas kita ialah menetapi ulama tadi. Bersama dengan mereka, mengambil arahan mereka, nasihat mereka, fatwa mereka. Barakallahu fikum, terutama dalam bab-bab yang seperti ini. Nawazil, hawadith, fitan kepada mereka. Sekali lagi, bukan bagian antum brosang-brosing sendiri. Bukan bagian antum postang-posting sendiri. Nanti malah pontang-panting sendiri. Nah, bagiannya antum terus belajar talabul ilmi. Semangat dalam talabul ilmi. Terus mengkaji agama Allah Azza wa Jal. Serahkan semuanya kepada para ulama. Marja'iyatuna al-kibar. Serahkan kepada mereka. Biarkan mereka yang mempelajari, mereka yang memutuskan, yang menghukumi. Ketika mereka sudah menghukumi, jangan telat. Jangan ketinggalan dari mereka. Jangan mengabaikan arahan mereka. Langsung diambil. Luzumuhum. Tetapi mereka. Al-akhdu minasaihim. Antum ambil nasihatnya mereka. Sabar di atasnya. Insya Allah akan selamat. Barakallahu fikum. Itu makna keberkahan bersama dengan para ulama kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita uraikan. Semoga manfaat untuk kondisi sekarang ini dan kondisi yang sebelumnya dan kondisi masa akan datang, karena kaidahnya sama. Barakallahu fikum. Di setiap zaman dan masa, ketika ada hawadith, ada nawazil, ada fitan dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. siapakah ulama kibar di Indonesia? Belum ada persaksiannya. Tapi alhamdulillah banyak di Indonesia ini duat salafiyin yang selalu berkomunikasi dengan para ulama kibar pada masa ini. Dan diberi kemudahan alhamdulillah bisa berhubungan dengan mereka, bertemu langsung dengan mereka, meminta arahan-arahan langsung kepada mereka. Barakallahu fikum. Namanya itu namanya shaghir an kabir, yang masih belia tapi terus berhubungan dengan para ulama kibar, terutama pada poin-poin inti yang dimaksud. Barakah insyaallah taala. Mohon dijelaskan tentang dijelaskan singkat terbentuknya sururi dan penyimpangan-penyimpangannya. Wih panjang ya. Itu daurah khusus saja enggak bakal selesai. Sejarah sururiyah, penyimpangan-penyimpangan segala macamnya. Al-muhim sururiyah itu adalah pecahan dari Ikhwanul Muslimin, IM. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kok diam? Ya sudah gitu ya. Sururiyah ini barakallahu fikum macam-macam ragam pemahamannya. Ada sururiyah yang ekstrim, ada yang moderat. Sama kayak IM persis, ada yang ekstrim, ada yang moderat. Yang ekstrim itu yang larinya ke aroma-aroma darah dan aroma-aroma kerasan. Paham takfir ada pada sururiyah, mengkafirkan penguasa. Itu diambil dari Ikhwan Muslimin. Ingkarul munkar dan kekerasan, itu ada pada sururiyah. Dan memang ada pada Ikhwan Muslimin. Ini yang garis kerasnya. Di Indonesia ada yang seperti ini. Mereka semuanya larinya ke arah sana. Dikarenakan rujukannya sama. Rujukannya Said Qutb, Said Hawa, Muhammad Rashid Ridha, Hasan Al-Banna. Ini yang ekstrim banyak. Takfir dari sana. Menghujat pemerintah dari sana. Gerakan-gerakan yang keras-keras dalam ingkar lumukar dari sana. Ada yang moderat. Ada yang moderat. Sururi juga ada yang moderat. Sama dengan IM juga ada yang moderat. Barakalasikum. Dakwah lewat parlemen, lewat politik dan segala macamnya. Ada moderat. Kemudian bermudah-mudah dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bidak. Merangkul hizbiyin dalam jamaahnya, dalam dakwahnya. Moderat. Sama. Di Ikhwan Muslimin ada. Sururinya ada. Anaknya lagi juga ada. Dari kalangan rojaiyin. Semuanya sama. IM1, IM2, IM3. Barakallahu fikum. Semuanya sama. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu khulasohnya. Dulu dikatakan sururi. Sekarang dikatakan roca'i. Atau halabi. Semuanya sama. Satu link. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, mohon jelaskan masalah suqfuk. Sampai nulis itu salah ya, Afan. Karena belum memahaminya. Nah itu ya, Afan. Allah Ustaz. Fitnahnya terlalu deras. Baru mau memahami kata-katanya saja, belum dong-dong, udah jauh ke sana fitnahnya itu. Allah musta'an. Kita berlindung kepada Allah dari semua fitnah yang ada. Baik. Yang namanya su'fuq dengan ain, shad ain. Su'fuqun. Su'fuq atau su'fuq. Jamaknya su'afiqah. Itu makna asalnya adalah barakallahu fikum rajulun dakhala suq wala ra'sa malalahu. Yani abhar linnas ka'annahu tajir natujar. Seseorang yang masuk pasar tidak punya modal, melbu pasar tidak punya modal, tapi mengesankan di depan banyak orang tajir melintir, ini pedagang sukses gitu, padahal modal enggak. Ada sofu. Kemudian penggunaan kata-kata ini cukup jarang ya, bahkan mungkin baru dengar sekarang ini, padahal sudah ada zaman terdahulu kala. Cuma kita gak begitu perhatian karena belum ada yang memasyhurkannya. Nah, sekarang ada yang memasyhurkannya kok salah gitu. Nah, warahmatullahikum. Kata-kata sofok ini dipakai untuk orang yang jahil. Orang yang jahil. La ilma lahu. Orang yang jahil, tidak punya ilmu. Tidak masalah din. Tapi masuk kepada perkara-perkara besar, perkara-perkara keumatan, seakan-akan di dalam ulama kibar pada masanya. Ada sofu. Paham ya? Jahil, orang goblok, orang bodoh. Tapi sok bicara masalah keumatan. Gitu. Seakan-akan dia adalah ulama kibar pada masa ini. Ada sofu. Gitu ya? Barakallahu fikum. Nah, lafad ini dimunculkan, ternyata yang dimaksud dengan sofuk suatu so'afiqah ini, orang-orang yang selama ini dikenal sebagai masyaikhus sunnah. Sebagai masyaikhus sunnah, sebagai ulama sunnah. Walaupun kita tidak mengatakan sebagai ulama kibar, tidak. Tapi ulama sunnah, iya. Masyaikhus sunnah, iya. Yang satu sudah doktor, yang ini magister. Yang ini punya dakwah, yang ini punya markis. Yang ini punya durus, masya Allah. Dan kebanyakan mereka murid-muridnya yang menuduh. Muridnya sendiri. Yang dulu bersama dengan beliaunya, yang sama-sama dengan beliaunya, yang dikasih rekomendasi dan segala macamnya. Juga murid-muridnya Syekh Ubaidah Jabiri hafizahullah. Juga muridnya Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Muridnya para masyayikh. Paham ya? Ternyata ini yang dimaksud. Su'afiqah, masya Allah. Kalimat ini aja sudah membuat orang tersentak. Wih, nenek kayak gitu su'afuq. Nah, kita orang ini apa? Lah, antum apa kalau gitu? Paham ya? Masyaikhus sunnah, ikhwan. Ya, kita gak mengatakan kibar. Yang nama-nama yang disebut, kita gak mengatakan sebagai ulama kibar. Kita harus insaf. Kibar enggak. Ulama sunnah iya. Dikatakan sofuk, yani jahil, gitu ya. Ada orang goblok, orang jahil, sofuk. Tapi sof sebagai ulama kibar pada masanya. Jahil, ini doktor ya. Jahil, ini sampai dikatakan magister atau doktor ya. Jahil, ini muridnya para masyayikh. Nah, ini ikut jahil, lah kita apa ini? Ada juwaihil. Kalau dibikin takkit ala kita orang juai hil gitu. Nah, antumnya apa? Si apa dia? Antum dibilang ini juahil, goblok. Antum marah enggak? Takkit, kok dibilang jahil gitu. Teman-teman yang lain, ini Afran taklimnya rajin, paling depan kok dibilang jahil. Wah, enggak cocok ini. Alim enggak sih, bukan alim, thalibul ilmi. Kan gitu ya. Jahil, ya tidak sih, dia belajar. Lihat katanya para masyarakat, dia katakan sofu. Kaget kita orang, sofu. Lebih parah lagi, bukan semata-mata kata-kata ini. Ada lanjutannya. Dikatakan, as-sa'afiqal an syarrun minal ikhwanil muslimin. Ini lebih kaget lagi. Sa'afiqal sekarang ini lebih jelek, lebih jahat dari IM tadi itu. Fonis sudah berarti ini sudah lebih parah dari ashabul ahwa'i wal bidah. IM itu mubtadi. Firqah Ikhwanul Muslimin itu dipandang oleh Syekh bin Baz rahimahullah termasuk 72 golongan yang diancam neraka dalam hadis iftirakil ummah. Itu pandangan Syekh bin Baz. Dan su'afiqah dikatakan syarrun minhum. Berat lagi. Lah kalau Mas Syekh tadi dikatakan ahlul bid'ah, lah kita apanya ini? Paham gak? Barakallahu fikum. Perlu dibantah enggak? Enggak diam. Perlu dibantah enggak? Enggak perlu, mau aja paham kok. Antum mau ngerti. Duh, jahil. Enggak beres sih. Duh, ahlul bid'ah. Enggak mungkin. Mas Syekh khusus kalau dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Ini sesungguhnya gamblang, jelas, banget. Katanya orang anak zaman now bingit, gitu. Saking banget ya Irfan, bingit. Ini perkara yang betul-betul menyelisih prinsipnya rusun dalam fonis. Kehif masa ya khusun dikatakan sebagai orang juhala, orang yang jahil, orang yang nggak punya ilmu. Kaif masa ya khusnul dikatakan sebagai syar nanti ikhwanul muslimin. Hadza zulm. Hadza zulm. Awal mula kita mengetahui ini fitnah, kita yang bukan kelasnya ulama, masyaikh juga bukan, ya sih mending dikatakan thalibul ilmi. Udah kaget, ajib. Kok begini? Secara ilmiah kita saja sudah menolak. Barakallahu fikum. Tapi ya harus diem karena bukan bagian kita orang. Diem. Jangan-jangan iya gitu loh. Coba sih apa hujahnya? Kan begitu ya. Lama kok semakin lama semakin heboh, semakin insyaallah. Terus kemudian muncul. Lah, beliau menjelaskan argumentasinya. Kan gitu. Sudah waktunya untuk keluar dari diam selama ini. Nah, ditunggu. Ceramah, tang-tung-tang-tung-tang, sudah tersebar kemana-mana. Kan dibaca sama semua pihak. Kita juga kita membaca. Baca, ajib. Kok jadi begini? Kok jadi begini? Mohon maaf. Ini jujur kita mengatakan jauh-jauh sebelumnya. Pertama kali kita membaca muhadharah seperti itu yang dikatakan sebagai bukti-bukti dalil-dalil untuk menuduh masyayikhus sunnah sebagai su'afiqah. Awal kita membaca bantahan seperti ini bukan tariqahnya ulama usulah. Bukan maslaknya cara yang ditemukan oleh para ulama usulah dalam membantah. Kenapa? Isinya caci maki, tembak sana, tembak sini, sikut sini, semuanya kena. Sampai tersebut nama-nama yang lebih luas lagi. Bahkan semisal Asy-Syaikh Al-Bukhari, Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Bukhari, yang mungkin seusia dengan yang berbicara, atau lebih tua sedikit, sikat sama beliau. Kok mana ini? Salah kemari. Saya mengatakan ini tariqah bukan tariqahnya para ulama. Kalau tariqahnya para ulama disebutkan dari kitab orang yang dimaksud atau suaranya orang yang dimaksud. Ini perkara batil dikutip. Qauluhu, ucapan dia begini begini begini begini. Lihat kitabnya ini juz sekian halaman sekian atau di kaset ini yang ini jelas dibantah secara ilmiah. Ini perkara yang batil karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadza. Itu para ulama sunnah membantah. Ya apa ya? Bapak diam. Lah iya. Bacakan ke para ulama sunnah. Hatta para asatidzah kalau membantah. Demikian caranya. Nih, mereka punya demikian syubhatnya. Bantahnya begini, begini, begini. Satu, panjang, dirinci. Dipreteli katanya orang Jawa. Nih, satu-satu. Itu ilmiah. Ini tidak. Tapi ya diam aja waktu itu. Ya, yes, cuman gini-gini aja, cuman waduh, sudah gitu ya. Sekarang ngomongnya karena sudah pada ngomong. Sebelumnya enggak ada yang bisa ngomong. Diem, karena bukan haknya kita orang. Waduh. Semakin runyam begini urusannya ini. Terus. Lama-lama mulai terbuka, tersiba. Sampai ini semuanya kepada para masyayikh. Terutama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala warah. Beliau sendiri yang menyatakan, saya baca huruf demi huruf, lafad demi lafad, bacai semuanya. Ma indahu dalil. Yang menuduh tidak punya dalil. Wala zurratu dalil. Tidak ada. Muncul lagi. Semakin lama statementnya semakin tegas. Ada enggak punya dalil. Ada mazalimi para ikhwah masalah ini. Kaif dia katakan su'fuk? Orang yang doktor, yang magister, yang dakwah dia katakan su'fuk, yang mengatakan mereka su'afiqah, dia su'afiqah. Tegas langsung saya mengatakan demikian. Terus muncul lagi sikap banyak sering yang ada semakin lama jangan hadiri majelisnya dia. Wah, ya ikhwan. Terus mau apa lagi? Atau memerlukan keterangan yang mana lagi dari kalangan para ulama usunnah yang paling mengerti tentang seluk-beluk fitnah di zaman sekarang ini, di antaranya Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Sudah berbicara. Kalam demi kalam. Banyak. Kalau dikumpulkan itu semuanya hampir mungkin 40 sampai 40 sekian halaman. Hanya kalam Syekh Rafi' tentang masalah ini. Selesai. Termasuk alhamdulillah para asatidzah kita yang kesana ya, yang ke sana pas umroh, Syekh Muhammad, Syekh Umar Said dan yang lainnya umroh menyampaikan kepada Syekh kondisi yang ada di Indonesia gini-gini. Belum kasih keterangan panjang. Itu kita simpan. Tidak langsung disebarkan. Karena pertimbangan maslahat dan madharat. Dan juga kita terkait dengan sulh. Kan gitu ya. Baru ketika Syekh mengizinkan, ada kesempatan yang berikutnya ke sana lagi, langsung dipisah sama Syekh. Satu sama mahri yang ke sana langsung tulis di coret-coret segala macam kasih tanbih, diizinkan disebarkan. Yang terakhir disebarkan dari Indonesia ya. Ada baca belum? Hah? Sebagian belum. Kalamnya semuanya jelas. Sangat jelas. Barakallahu fikum. Sehingga bagi kita bihamdillah wa taufiqihi selesai urusannya. Hah? Intahal amr. Fitnah yang dimunculkan sekarang ini dengan istilah sa'afiqah tidak benar. Pihak-pihak yang dituduh sa'afiqah bukan sa'afiqah. Mereka adalah thullabul ilm, para masyayikh sunnah. Tidak maksum, ya mereka punya kesalahan, tapi dikatakan sebagai sa'afiqah tidak. Apalagi dikatakan lebih jelek daripada ikhwan muslimin, tidak bisa diterima ya ikhwan. Paham ya? Di antara dampak negatifnya fitnah ini ya ikhwan, itu yang keluar-keluar sa'afiqah sa'dunya. Hampir semuanya ketika kita bicara. Enggak cuma syekhnya aja. Di Indonesia ini juga begitu, rabi-rabi sa'afiqah. Siapa yang mengatakan sa'afiqah? Siapa yang mengatakan sa'afiqah? Si fulan. Anak baru kemarin. Sufuk. Siapa yang bilang sufuk itu? Hah? Lukmaniyun, sa'afiqah Indonesia. Lu. Ujung-ujungnya nyebut-nyebut kita orang ini. Kejadiannya di sebelah sana kok sininya ikut kena. Lah ini gak beres. Siapa sih yang mau begitu? Anak baru kemarin. Yang sufuk itu ente. Ente ini yang sufuk. Gak dikenal dengan ilmunya. Wala talabul ilminya. Talib ilmu gak dikenal. Dikatakan baik juga gak dikenal. Ya bukan. Berani mengatakan su'afiqah. Nuduh orang lain sufuk. Dia yang sufuk. Na'udzubillah min dzalik. Dan efek yang mengerikan di mana-mana kerusakan-kerusakan terjadi, perpecahan di kalangan salafiyin di mancanegara. Di sini lebih ayam dikarenakan pemainnya pemain lama. Nah, pemainnya pemain lama. Syaratnya itu kalau bicara dokter itu pasien lama. Nah, jadinya yang tahu tentang di Indonesia ini ngerti. Oh, itu. Ya wis lah, sering enggak begitu ada respon. Ya walaupun ada pemain baru temannya. Yang lama ini yang lebih banyak anehnya kan. Di sini nggak begitu banyak. Beberapa tempat aja yang heboh. Barulah tempat-tempat yang lainnya mengerikan. Fallahul musta'an. Kehormatan para ulama diinjek-injek. Kehormatan para thullabul ilm diinjek-injek. Terjadi perpecahan salafiyin di mana-mana. Karena ini bahkan perpecahan keluarga, kabilah terjadi karena fitnah ini. Siapa yang berbahagia? Hizbiyun. Dengan fitnah ini masing-masing menggeliat menunggangi. Hajuriyun tampil lagi. Nah, dari kalangan yang lainnya muncul kembali para al-mardha, orang yang berpenyakit zaman dahulu kala tampil lagi seakan-akan dapat obat manjur lalu sembuh penyakitnya. Nah, tampil semuanya. Allahul musta'an. Kerusakan di mana-mana ya. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah azza wajalla semoga Asy-Syaikh mendapatkan taufik wal hidayah dari Allah azza wajalla, Allah kembalikan beliau ke jalur yang benar sebagaimana dahulu bersama dengan para ulama ussunnah dan bersama dengan ahlussunnah wal jamaah dan menghentikan fitnah yang ada, barakallahu fikum, dan semoga Allah azza wajalla menyelamatkan salafiyin dari semua fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jika dalam fitnah kita harus kembali kepada ulama kibar, lantas kepada siapa seorang wanita harus mencurahkan isi hatinya saat ada problem rumah tangga? Ya kepada ustaz yang terdekat. Ketika masalah rumah tangga dia rumit, tidak mungkin diselesaikan berdua. Awalnya kan harus berdua, privasi keluarga ya, atau sendiri. Tidak mungkin. terlalu rumit, terlalu jelimet, terlalu membutuhkan tempat untuk kembali. Ya, para da'i masing-masing tempatnya. Kamu, para asatidah yang ada, para kawasikum, nah, insya Allah ada solusinya. Kecuali kalau perkaranya besar, melibatkan keumatan gitu, jadi angkat pada para masyayikh, para kawasikum. Nah, sebisa mungkin diselesaikan secara privasi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Naam. Wallahu taala alamu bissawab. Cukup? Cukup? Hah? Cukup enggak? Rincian terkait dengan apa yang terjadi, antum sudah bisa mendengarkan penjelasan para asatidah al-fudhala yang sudah berbicara panjang tentang masalah ini. Dan dikasih tahu ya ikhwan, para asatidah berbicara dalam bab ini setelah diberi izin untuk berbicara. Awal diem semuanya. Ketika yang lainnya pada keluar-keluar diem semua. Tapi dikumpulkan semua data yang ada. Sudah diizinkan mulai bicara satu persatu. Ustaz Muhammad Sawet berbicara, Ustaz Samuel Mahdi berbicara, Ustaz Qomar Suhaidi berbicara, siapa lagi? Ustaz Luqman Ba'abdu berbicara, masya Allah. Itu dengarkan baik-baik. Insya Allah padanya ada nukilan-nukilan dari para ulama kibar. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi dikasih mukaddimah, dikasih prolog. Supaya antum paham dulu masalahnya, kemudian disebutkan akar masalahnya, dibantah setelah itu namanya dipreteli namanya, supaya antum lebih paham, maka dengarkan. Ya, yang saya perhatikan yang rinci, yang detail, saya lakukan bab itu dipreteli sama beliau satu persatu, dipetani katanya rasanya. Nah, sebagian pihak menolak dengan cara seperti ini, membandingkan antara beliaunya dengan yang dimaksud. Ini ulama yang ini sopo gitu. Jawabannya enggak. Beliau menukil dari kalangan para ulama juga. Cuman pembahasannya kalau langsung disampaikan itu enggak paham. Karena ada mukadimahnya, ada khotimahnya, ada tengah-tengahnya, harus dikemas dulu, dikasih prolog, dikasih mukadimah supaya paham, sampai akar permasalahan dibahas, ucapannya beliaunya dibantah setelah itu. Tentu ilmi. Ya begitulah caranya dalam membantah. Enggak langsung ini sesat, menyimpang, sofok. Enggak. Bukan begitu caranya harus membantah. Dirinci dulu. Nih. Ilminya. Paham insyaallah ya? Semoga manfaat. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kelamaan taklimnya ini. Dari mulai jam 12 sedikit sampai setengah 2 kurang sedikit. Ya. Masya Allah. Tahan lama. Ya. Sehingga cukup sekian ikhwannya. Semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.